عليه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد شفاعة sekarang ya. Qala al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah ta'ala wa syafa'atu allati iddakharaha alahum haqqun. Syafa'at yang beliau simpan, yang beliau tangguhkan untuk mereka, untuk umat, itu adalah hak. Itu adalah hak. Naam, kama ruwiya bil akhbar. Sebagaimana yang ini diriwayatkan dalam berbagai akhbar hadis. Ya, pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan bahwa ada orang yang tersesat dalam masalah syafaat ini. Itu orang yang gulu dalam menetapkan syafaat. Mereka adalah kuburiyun, kaum sufi. Ya. Yang dengan sebab ini mereka bahkan terjerumus ke dalam kesyirikan sebagaimana nenek moyang mereka dari musyrikin Quraisy. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat atau mudarat sedikit pun untuk mereka. Dan mereka mengatakan sesembahan kami ini adalah pemberi syafaat kami untuk Allah kelak. Ini kelompok pertama yang gulu dalam masalah syafaat. Yaitu kaum sufi, kaum kuburiyun dan nenek moyang mereka musyrikin Quraisy yang mereka terjerumus dalam hal ini. Nah, yang kedua yaitu kalangan Mu'tazilah yang mereka berlebihan dalam menafikan syafaat, yaitu kalangan Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka menafikan syafaat untuk orang-orang yang melakukan dosa besar. Ya, dan mereka melakukan i'tirad, penentangan, ya, penyanggahan terhadap dalil-dalil yang mutawatir dari Al-Quran dan Sunnah yang menetapkan adanya syafaat. Nah, golongan yang ketiga adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersifat tengah-tengah. Mereka menetapkan syafaat, mengimaninya tanpa bersikap berlebihan dan juga tanpa meremehkan. Kemarin sudah kita sebutkan di matan ini penjelasannya ya. Berarti tinggal baca syarah dari Syekh Al-Albani. Ya. Nah, coba baca Kak. Kak. Mutawatiratun aidan wa qad aqadalaha Ibnu Abi Hasim fi sunnati sittata abwabin as-salis sittina ba'da mi'at ila as-samin wa sittina ba'da mi'at raqmul ahadithi ar-rabi' ba'da samanina wa ba'da sab'i mi'ah wa ila asani ba'da salasina ila asnaini wa salasina ba'da samanina mi'ah wa sapa ta'ifatun minha ta'ifatan maf'ul bih sapanya itu fa'ilnya domir mustatir huwa kembalinya ke si ke itu Ibn Abi Asim berarti huwa terus wa sapa ta'ifatan minha Asyarihu, oh asyarihu itu fa'ilnya bukan domir mustatir. Asyarihu lahir rahimahullah ta'ala fi syarihi tadommanat anna syafa'atahu sallallahu alaihi wasallam samaniyatu anwa'in. Samaniyata anwa'in. Maf'ul dari tadommanat. Terus fal yuraji'u man sya'a al-bahtha wa tahqiqa fa innahu amun. Baik, ini dulu. Ya, berkata Syekh Al-Albani, ini mutawatir aidan juga. Ya, ini juga mutawatir, bahkan Ibn Abi Asim di dalam kitabnya As-Sunnah telah ya memisah-misahkan ini di nomor hadis 163 sampai 168 di nomor hadis 700 ya. Oh, ini halaman tadi ya. Di nomor hadis berikutnya 784 sampai 832. Ini mungkin Syekh Al-Albani pakai buku cetakan yang lain. Ya, kalau di cetakan yang saya punya enggak segini. Berapa hari yang lalu saya cek beda. Wasaqa ta'ifatan minha asy-Syarih. Asy-Syarih di sini Ibnu Abi Al-'Is Al-Hanafi. Asy-Syalbani, kemudian Ibnu Abi Al-'Is, beliau saqa membawakan ta'ifatan, bukan kelompok di sini maknanya. Artinya beberapa hadis tersebut. Ya fi syarhi, di syarahnya, syarah At-Taqila At-Tahawiyah. Kalau manat anna syafa'atahu afwan samaniyah tuh ya, ana pikir maf'ul dari tanam manat. Ternyata ada annanya ya. Benar berarti arka. Samaniyah tuh khabar anna, enggak kelihat annanya. Ya, yang mencakup syafaat beliau samaniyah tuh abu anwa'in, 8 jenis. Ya, 8 jenis. Kemarin sudah kita sebutkan ya, syafaat-syafaat Nabi itu. Pertama syafaatul uzma. Ya, syafaat kemudian apa lagi di depan pintu jannah bagi setiap orang yang telah melewati sirat, kemudian di kontaroh di masuk surga, kemudian naik derajat di surga, kemudian di neraka untuk Abu Talib khusus, untuk ahlul kabair supaya enggak jadi masuk neraka, ya untuk ahlul kabair yang masuk neraka diringankan azabnya, untuk ahlul kabair ya, yang dikeluarkan dari neraka ya untuk diringankan hisab ya. Ini ada 8 jenis syafaat disebutkan oleh Ibn Abi Al-'Is Al-Hanafi ya. Falyuraji'hu man syaa'a al-bahtsa wa tahqiq. Silakan merujuk ke buku sana ya, bagi siapa saja yang ingin membahas dan mentahqiq, meneliti. Fa innahu hammun, maka ini sangat berbobot, penting sekali. Tabarakallahu fikum. Ini Syekh hanya menyebutkan demikian mengenai syafaat. Ya barakallahu fikum. Syafaat kalau di buku Al-Qaidul Muslah ada di Al-Qaidul Arba' ditetapkan syafaat itu ada yang syafaat manfi, ada yang syafaat musbat. Yang musbatah dan manfiyah. Yang musbatah yang diminta kepada Allah, yang manfiyah yang diminta kepada selain Allah, sebagaimana syafaat yang diyakini oleh musyrikin. Ya karena syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menantang man dzalladzi yashfa'u lahu illa biidznik. Ya. Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah izin dari Allah? Enggak ada yang bisa. Ya, syafaat itu milik Allah semuanya, maka diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu fikum. Ya, karena Syekh Al-Albani menyudahi, ya, maka kita juga menyudahi juga ini. Oh, berikutnya, syafaat itu syaratnya apa? 2. Ya. Yang pertama, ya, adanya syafi', dan ada yang kedua masyfu', ya. Adanya syafi', adanya masyfu', ada 2 syarat. Ini yang dijelaskan di Syuruhat Al-Qaidul Arba'. Ya. Nah, syarat yang pertama ini dengan izin Allah. Sehingga tidak seorang pun yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Allah lah yang memberikan izin untuk orang yang berhak mendapat memberikan syafaat untuk memberikan syafaat. Man dzalladzi yashfa'u lahu illa bi'idznih. Sebagaimana di syafaatul uzma, Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak langsung seketika memberikan syafaat, tapi dia beliau bersujud dulu, memuji Allah dengan pujian yang enggak beliau pernah panjatkan di dunia. Ya, sampai Allah panggil, ya Muhammad irfa' ra'sak wa qultusma ya wasal tu'ta, ya wahai Muhammad angkat kepalamu, ucapkanlah engkau akan didengar, mintalah engkau akan diberi, wasfa' berilah syafaat, engkau sudah diberikan izin untuk memberikan syafaat. Ya barakallahu fikum. Ya, ini syarat yang pertama. Jadi adanya izin. Jadi enggak ada seorang pun yang tiba-tiba langsung bisa memberikan syafaat. Memang nanti ada kalangan yang dapat memberikan syafaat selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para nabi, rasul, kemudian malaikat, kemudian orang-orang saleh, kemudian anak-anak kecil yang mati dalam keadaan belum balik. Mereka memberikan syafaat untuk orang tuanya yang muslim. Namun semuanya itu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang masalah masyfu', yang diberikan syafaat. Nah, orang yang diberikan syafaat, syarat kedua adalah orang yang bertauhid, beriman. Ya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ucapan dan amal perbuatannya. Ya, Allah taala berfirman, "Wala yashfa'una illa liman irtada." Dan mereka, orang-orang yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat, mereka tidak bisa memberikan syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dari ayat tadi, wala yashfa'una illa liman irtada, maksudnya adalah Allah meridhoi ucapan dan perbuatan orang yang diberikan syafaat tadi. Ya. Kedua syarat tersebut mesti bersamaan. Ya, dan disebutkan bersamaan dalam firman Allah, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allah liman yasha'u wa yarda. Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka enggak sedikit pun enggak berguna kecuali setelah Allah izinkan. Nah, baru malaikat bisa memberikan syafaat. Ya. Dan bagi orang yang dikehendaki oleh Allah, ya, yang diridhoi oleh Allah, orang kafir enggak dapat syafaat. Ya, famatan fahum syafa'atu syafi'in. Ya, maka tidak berguna bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat. Malidz zalimina min hamimi wala syafi'in yuta'. Orang-orang yang zalim enggak punya hamim, enggak punya teman setia, wala syafi', enggak punya pula orang yang memberikan syafaat yang yuta', yang ditaati atau yang diterima syafaatnya. Ya. Baik. Jadi paham sini ya, ada syafaat manfiyah dan ada syafaat musbatah. Nah, khusus syafaat yang diberikan oleh Nabi ya, yaitu syafaatul uzma. Ini yang pertama. Syafaatul uzma. Yang kedua, syafaat Nabi untuk Abu Talib. Untuk Abu Talib ya. Karena besarnya jasa Abu Talib ya, yang melindungi Nabi sehingga musyrikin Quraisy segan ya. Kemudian berikutnya syafaat Nabi terhadap penghuni surga agar mereka masuk surga ya. Jadi seorang yang telah melewati sirat dan melewati kontoroh itu dia gak bisa masuk surga kecuali dia dapat syafaat dari Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana awwalu syafi'in fil jannah. Aku adalah orang yang pertama yang memberikan syafaat di surga. Ya. Beliau juga bersabda, atibabal jannah yaumal qiyamah. Aku datang pada hari kiamat, pada hari kiamat nanti di pintu surga. Ya, fastaftih. Ya, fastaftih, maka aku minta dibukakan pintu surga. Fa yaqulul khazin, penjaga surga bertanya, ya, man ant? Siapa kamu? Maka kata Nabi, aqul faqul Muhammadun, saya adalah Muhammad. Fa yaqul bika umirtu. Nah, kata penjaga surga, ya, siapa namanya? Siapa namanya? Ridwan. Ini mukhtalafun fi, diperselisihkan apakah sahih atau tidak. Ya, la aftahu li ahadin qablak. Saya tidak akan membukakan pintu surga sebelum kau, kata malaikat penjaga surga. Nah, itu syafaat Nabi kepada syafaatul uzma, kepada Abu Talib, kepada penduduk surga supaya bisa masuk surga. Ya. Yang berikutnya, yang keempat, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap penghuni surga agar Allah mengangkat kedudukan derajat mereka di surga. Ya, udah. Yang kelima, terakhir itu syafaat ya. Nabi terhadap orang-orang yang melakukan dosa besar dari kaum mukminin yang memang berhak masuk neraka agar tidak masuk ke dalamnya. Ini unsur pertama. Syafaat Nabi terhadap orang yang melakukan dosa besar, ahlul kabair. Karena nanti mereka tahta masyiatillah. Mereka berhak masuk neraka karena timbangan amalnya itu mereka berat ke keburukan. Akhirnya dapat syafaat Nabi. Yang berikutnya terhadap syafaat Nabi yang Nabi berikan terhadap orang-orang yang telah masuk neraka agar keluar dari neraka. Yang mereka disebut jahannamiyun. Jahannamiyun. Nah, yang tadi yang syafaat Nabi khusus untuk Abu Talib ya. Perhatikan ya. Ya, ini kan musyrik katanya ya. Allah tadi berfirman apa bahwasanya musyrikin ya, tidak dapat syafaat kan begitu kan ya? Ya. Fama tanfa'u syafa'atu syafi'in fama wa mali dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Namun besarnya peran Abu Talib dalam perkembangan Islam, dakwah di awal-awal Islam ya, sehingga Allah maha adil, tidak Allah sia-siakan begitu saja. Orang kafir itu tingkatannya beda-beda. Kafir yang ya, dablek, yang jahat, beda dengan kafir yang pelangak-pelongo. Yang pelangak-pelongo gak ngapa-ngapain. Dia neraka selama-lamanya, iya. Tapi neraka selama-lamanya, azab itu beda dengan kafir yang bengis, yang jahat. Ya. Beda Abu Jahal dengan musyrikin yang pelangak-pelongo. Hah? Yang pelangak-pelongo ikutin aja udah, tau-tau mati, musyrik kafir dia udah selesai. Tapi beda dia dengan Abu Jahal, Abu Lahab ya, yang memusuhi, ya, yang jahat, yang membunuh. Na'udzubillah. Ya barakallahu fikum. Nah, Abu Thalib tetap kekal di neraka. Jadi syafaat yang Nabi berikan kepada Abu Thalib bukan Abu Thalib itu keluar dari neraka, enggak, dia tetap. Cuma syafaat itu jadi azabnya itu ringan. Ya, ringan. Sehingga Abu Thalib menyangka padahal di neraka paling ringan, Abu Thalib menyangka dialah yang paling berat azab. Ya, dialah yang paling berat. Padahal dia paling ringan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika ditanya oleh Abbas, adiknya Abu Thalib, paman Nabi juga, kata Abbas, ya, itu pamanmu itu berjasa. Apa yang kamu berikan kepada dia? Ya. Kepada Abu Thalib, sekarang dia senantiasa melindungi kamu. Dan dia marah karena kamu loh, kata Abu Abbas. Dia marah karena kamu. Kalau dia marah karena bela kamu terhadap ya, musyrikin Quraisy. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa fi dahdahi minna. Beliau berada di tempat yang paling dangkal di neraka. Laula ana la kana fi darki as'al asfali minan nar. Seandainya bukan karena saya, dia akan berada di kerak neraka yang paling dalam. Ya, barakallahu fik. Ya. Baik. Nah, adapun syafaatnya malaikat, wali, orang soleh, syafaatnya anak-anak kecil yang mati belum balik, ya, mereka ini syafaat ini diberikan kepada pelaku dosa besar, pelaku-pelaku dosa besar. Ya, barakallahu fikum. Kata Rasulullah, Allah Taala berfirman, ini hadis apa? Hadis qudsi. Syafaatil malaikah, syafa'an nabiyun, syafa'al mu'minun. Walam yabqa illa arhamur rahimin. Ya, malaikat para nabi, orang beriman memberikan syafaat. Tidak ada yang tersisa kecuali Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fayaqbidu qabdatan minan nar fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qad. Maka Allah menggenggam satu genggaman dari neraka, mengeluarkan orang-orang yang tidak pernah mengerjakan amal kebaikan sedikit pun. Ya. Bal'adu humama, mereka kembali menjadi abu, mereka telah menjadi abu. Fayulqihim min nahri fi afwahil jannah yuqalu lahu nahrul hayah. Maka mereka dilemparkan ya, ke sungai di salah satu ya, mulut atau tepi surga yang disebut dengan nahrul hayah, sungai kehidupan. Taib, ya, seringkas saja itu mengenai syafaat. Mengenai hal ini telah kita pelajari di pelajaran kita sebelumnya. Kemudian berikutnya, qala al-Imam Ja'far Thahawi wal mitsaq alladhi akhadha Allah Ta'ala min Adam wa dzurriyyatihi haqqun. Dan perjanjian yang Allah ambil dari Adam dan anak-anak cucunya, keturunannya adalah benar adanya. Ya, perjanjian yang Allah ambil dari Adam dan anak-anaknya agar mereka beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, inilah benar adanya. Ya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan ya, bahwasanya Allah Ta'ala mengeluarkan keturunan Adam dari punggungnya seperti semut-semut kecil dan mempersaksikan mereka atas diri mereka dengan keesaan Allah, kemudian mengambil perjanjian atas mereka agar mereka beribadah hanya pada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini hadis siapa ini? Hadis Ibnu Abbas. Ya, Nabi SAW bersabda, Inna Allah akhada al-mithaq. Itu hadisnya. Allah Subhanahu Wa Taala mengambil perjanjian min dhahri Adam alaihissalam bin ya bina'man. Allah mengambil perjanjian anak Adam di sulbi Adam. Ya. Bina'man, dina'man. Dina'man itu apa? Yakni Arafah. Fa akhraja min sulbihi kulla dzurriyyatin dara'aha banasaraha baina yadayhi. Ya. Maka Allah mengeluarkan anak keturunan Adam dari tulang sulbinya Adam, semua keturunan, lalu menerbarkannya di hadapannya selaya Allah berfirman kepada mereka. Ya, summa kun ya, Allah berfirman pada mereka. Summa kallamahum kibalan alastu bi rabbikum. Bukankah kurab kalian? Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin aw an taqulu inna ma asyraka wa abauna min qabl. wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtirun. Ya, ketika Allah mengambil perjanjian, bukankah akurat kalian? Kata mereka, anak-anak Adam yang kayak semut-semut kecil tadi, mereka mengatakan, iya ya Allah, iya ya Allah, benar ya Allah, qawlu bala syahidna. Ya, kata Nabi, kata Allah, agar di hari kiamat kalian menyatakan, sesungguhnya kami manusia adalah orang yang lengah terhadap perjanjian ini. Atau agar kalian tidak menyatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Allah sejak dahulu, kami ikut-ikutan. Ya, maka enggak diterima uzurnya, karena perjanjiannya sudah diambil. Ini maksud dari misak. Paham enggak sini? Perjanjian yang Allah ambil dari Adam dan anak-anaknya, ini misak namanya. Ya, maka kita mengimani hal itu. Ya, mengimani hal itu. Ya, bahkan tidak cukup dengan itu, Allah kembali mengingatkan, Allah utus para rasul, ya, mengutus para rasul supaya mengingatkan lagi. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum, ingatlah ketika Rabb mengeluarkan anak-anak Adam dari surbi mereka. Ya, kata ahli tafsir, ini adalah janji setia, perjanjian misak, min zuhurihim, dari tulang surbi mereka. Taib. Ini maksudnya sini ya. Karena Syekh Albani ya hanya meringkas saja. Ya, barakallahu fiik. Cus, berikutnya baca. Sini, Fikri. Apaan? Ini dulu, nanti. Baru baik dikit tadi. Baru dikit tadi ya. Harga lagi nanti Fikri berikutnya. Pas di itu. Sebabnya yusyiru ila ba'dil ahadithi al-musarrihati bi'anna Allah Ta'ala istakhraja adzurriyata min sulbi Adam alaihi salatu wassalamu faqad zakara fi syarhi arba'atan minha wa hiya mukhrajatun fi ta'liqi alaihi wa fi takhriji sunnati rukmul khamis wa tis'ina ba'da mi'atin ila al-khamis ba'da mi'ataini faqad kuntu istasnaitu fi ta'liqi al-musyari ilaihi في صفحة 66 بعد مئتين فالطبعة الرابعة من صحة مسح الظهر من صحة مسح الظهر مسح الظهر الوارد في حديث عمر وكان ذلك سهوا منه أسأله تعالى أن يغفره لي فقد تنبهت إلى أن له شاهدا حسنا من حديث أبي هريرة وهو مذكور في شرحي وآخر من حديث ابن عباس بسند ضعيف خرجته في السنة الثالث بعد 200 فاقتضى التنبيه. طيب teman, Salman ini enggak menyebutkan kan misaknya itu apa? Misaknya itu apa Syekh? Al-Albani enggak menyebutkan. Maka tadi kita sebutkan. Paham ya? Jadi kalau yang dimaksud misak di sini adalah perjanjian yang Allah ambil dari anak Adam, di mana yang Allah mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbinya Adam, dan mereka bagaikan semut-semut kecil yang berjumlah miliaran, ya, puluhan miliar. Kemudian Allah panggil mereka, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna, kata mereka. Yaitu anak-anak Adam semua sampai hari kiamat. Ya, barakallahu fikum. Adam ketika dahulu tingginya besar, ya, 70 hasta setinggi pohon kelapa. Kemudian dikeluarkan dari punggungnya, ya, anak-anak cucunya, ya, kayak semut-semut kecil. Berapa triliun itu, berapa miliar itu. Semuanya mempersaksikan mereka adalah hamba Allah. Ya, kata Syekh, yusyiru ila al-hadi ila ba'dil ahadits. Ya, matan ini mengisyaratkan kepada beberapa hadis yang menjelaskan dengan gamblang bahwa Allah Ta'ala mengeluarkan anak Adam min sulbi Adam. Ya, min sulbi Adam, dari tulang sulbinya Adam. Ya, dikeluarkan. Ya, kayak tadi hadisnya itu, innallaha akhadha mizaq min dhahri Adam alaihi salam, ya, bina'man. Ya, di Na'man di Arafah. Fa akhraja min sulbihi kulla dzurriyyatin dar'aha fa nasaraha baina yadayhi. Ya, lalu Allah mengeluarkan dari tulang sulbinya Adam semua keturunannya. Lalu Allah tebar di hadapannya, ya, summa kallamahum ki ya kibalan. Kemudian Allah berfirman pada mereka, alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Nah, bukankah aku Rabb kalian? Mereka berkata, ya ya Allah, kami menyaksikan. Wa qad dzakara fi syarhi ya arba'atan minha. Ibnu Abil Is telah menyebutkan di syarah syarah Ibn Al-Aqidah ini empat diantaranya. Wahuwa mukhrajatun fi ta'liq. Ini pun juga dikeluarkan di ta'liq saya, kata Syekh, di takhrij sunnah. Ya, di takhrij kitab as-sunnah. Sunnah Ibn Abi Asim. Ya, waqad kuntu istasnaitu. Ya. Dan saya pun telah mengecualikan fi ta'liq al-musyar ilaih, ya, dalam ta'liq yang diisyaratkan pada hadis-hadis tersebut. Min as-sihhati masih dhahri bil waridi al waridi fi hadis Umar, ya, yaitu ya, saya telah mengecualikan tentang kesahihan hadis, ya, hadis mengusap punggung kaki, ya, ketika pakai khuf, ya, masalah pakai khuf al warid yang terdapat dalam hadis Umar. Ya, terdapat dalam hadis Umar, wa kana dzalika sahwan minhu. Nah, yang demikian ini karena adanya sahwan, kelupaan. As'alullah, as'aluhu ta'ala, aku mohon pada Allah ayyaghfirli, agar Allah mengampuni aku atas kelupaan tersebut. Wa qad nabahtu, dan aku telah memberikan tanbih, peringatan, ila anna lahu syahidan hasanan, bahwa hadis ini pun juga memiliki penguat yang hasan dari hadis Abu Hurairah, wa huwa madhkurun fi syarah. Dan ini pun disebutkan di syarah Aqidah Tahawiyah Ibn Abil Is, ya, wa kemudian wa akharuha, dan yang lainnya min hadis Ibn Abbas, dari hadis Ibn Abbas bisana di dhaif, dengan sanad yang dhaif, kharrajtuhu fi as-sunnah faqtada at-tanbih, yang takhrij di kitab as-sunnah Ibn Abi Asim faqtada at-tanbih. Nah, maka ini memerlukan perhatian. Kemudian di matan, waqad alima Allah taala fi ma lam yazal adada man yadkhulul jannah wa adada man yadkhulun nar jumlatan wahidatan falam yuzadu fi dhalika al adadi wa la yunqasu minhu. Nah, ini barakallahu fiik, ya. Dan Allah sungguh telah mengetahui, ya, Allah sungguh telah mengetahui fi ma lam yazal, sejak zaman azali, sejak zaman dahulu yang belum ada awal, Allah mengetahui adada man yadkhulul jannah, jumlah orang yang masuk surga, wa adada man yadkhulun nar, jumlah orang yang masuk neraka, jumlatan wahidatan, ya, secara keseluruhan. Fala yuzadu, maka tidak ditambah lagi dzalikal adad fi dzalikal adad, pada jumlah tersebut, wala yunqasu minhu, tidak pula dikurang lagi. Masya Allah. Ya, ini perkataan Toh ini, ini terkait tentang qada dan qadar. Ya. Beriman pada qada dan qadar adalah salah satu dari rukun iman. Ya. Rukun iman yang enam yang dalam hadis Jibril, wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri. Inna kulla syai'in khalaqnahu bil qadar, bil qadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ya, dan seterusnya. Pikri. Thumma ujmila ala akhirihim, fala yuzadu fihi, wala yunqasu minhum abadan. Thumma qala lilladhi fi Wa inna sahiban nar yahtimu lahu bi amali ahli nari wa in amila ayyu amalin. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadaini fanabadahuma tsumma qala Rabbukum yushiru al-mu'allif, kata Syekh mu'allif di sini Ibn Abil Is al-Hanafi, beliau mengisyaratkan rahimahullah ta'ala ila hadithi Abdullah ibn Amr, ke hadis Abdullah ibn Amr qala kharaja alaina Rasulullah s.a.w. wa fi yadi kitaban. Rasulullah s.a.w. pernah keluar dari rumah beliau menjumpai kami dan di tangan beliau ada dua kitab. Qala afa qala atadruna ma hadzal kitaban? Maka Rasulullah SAW menyatakan, apakah kalian mengetahui dua kitab ini? Ya barakallahu fikum. Ngantuk udah mulai, berapa sekarang? Ya. Kemudian kata para sahabat, kulna ya. La ya Rasulullah illa an tukhbirana. Tidak wahai Rasulullah kecuali engkau beritahukan pada kami. Fa qala lil ladzi fi yadihi al-yumna, maka Rasulullah SAW bersabda tentang buku yang ada di sebelah kanan beliau. Hadza kitabun min rabbil alamin fihi asma'u ahli al-jannah wa asma'u abaihim wa qabailihim. Ini adalah kitab Rabbul Alamin, kitab dari Allah. Di dalamnya terdapat nama-nama penduduk surga dan nama-nama bapak-bapak mereka dan suku mereka. Summa uhmila ala akhirih, kemudian dijumlah sampai akhir mereka, dijumlah dari awal sampai akhir. Falam yuzadu fihim walam yunqasu minhum abada. Maka tidak akan ditambah atau dikurangi dari mereka selama-lamanya. Jadi sudah paten. Kita ini ada di surga atau di neraka, nama-namanya sudah ada. Allahumma musta'an. Summa qala lidadi fi shimalih, kemudian beliau bersabda tentang buku yang ada di sebelah kiri beliau. Beliau bersabda wa hadza kitabun min rabbil alamin fihi asma'u ahli an-nar wa asma'u abaihim wa qabailihim. Nah, ini buku ini adalah kitab dari Allah Rabbul Alamin, di dalamnya terdapat nama-nama orang-orang yang ada di neraka, nama-nama bapak-bapak dan kabilah suku mereka. Ya, summa ujmila ala akhirihim, dijumlah dari awal sampai akhir nama tersebut. Falam yuzadu fihim wa lam yunqasu minhum abada. Tidak ditambah, tidak dikurang sedikit pun selama-lamanya. Faqala ashabuh, maka sahabat berkata, fa fimal amal? Kalau begitu buat apa kita beramal? Ya Rasulullah, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, kata sahabat, in kana amrun qad fariqa minhu atau furiqa minhu, ya, jika perkaranya sudah ditetapkan, sudah selesai, buat apa lagi kita beramal? Ya, kata Nabi, saddidu, ya, tetaplah minta kebenaran, wa qaribu, mendekatlah kepada Allah. Fa inna sahibal jannah yukhtamu lahu bi amali, ya, ahlul jannah. Karena yang namanya penduduk surga nanti akan diakhiri dengan hidup dia dengan amalan penduduk surga. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu sesuai endingnya. Wa in amila ayya amalin, walaupun dia beramal dengan amalan apapun. Ini kayak hadis Ibnu Mas'ud. Inna hadakum ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu ala kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar. Ini serupa dengan hadis itu, ya. Salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga hingga jarak antara dia dengan surga cuma sejengkal lagi, mati masuk surga dia, tapi didahului oleh kitab ketentuan Allah, akhirnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka, mati dalam keadaan beramal dengan penduduk neraka dan dia masuk neraka. Nauzubillah. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu yang tergantung dengan endingnya, akhirnya. Wa inna sahiban nar yukhtamu lahu bi amali ahli nar wa in amila ayya amalin. Sedangkan orang penduduk neraka dia akan diakhiri hidupnya dengan beramal, dengan beramal penduduk neraka, walaupun dia mengamalkan apapun sebelumnya. Ya, masya Allah. Tsumma qala Rasulullah SAW biyadaihi fanabadahuma, kemudian Nabi SAW ya bersabda dengan kedua tangan beliau yang beliau menepukkan, artinya memberikan isyarat pada kedua tangan beliau. Ya. Tsumma qala faragha rabbukum minal ibad. Ya. Kalian telah menyelesaikan ini daripada hamba. Farikun fil jannah wa farikun fil sa'ir. Di antara kelompok mereka ada di surga, sedangkan kelompok yang lain ada di neraka. Ya, akhrajahu at-Tirmidzi wassahahahu huwa wa ghairu. Ada di keluar kalau Tirmidzi, Imam Tirmidzi mensahihkannya, dan selainnya juga Tirmidzi juga mensahihkan, wa huwa mukhrajun fis sahihah. Ini juga dikeluarkan di kitab As-Sahihah. Ya, sahabat juga pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, afalana takilu ila kitabatina?" Kalau begitu kenapa enggak kita bersandar kepada catatan amal kita aja? Kata Nabi, "La i'malu wa kullun muyassarun lima khuliqulah." Tetaplah beramal karena setiap orang dimudahkan kepada apa dia diciptakan. Cukup dulu ya. Catat itu ayat keempat berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu la ilaha